إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah supaya dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengajak mari kita selalu bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sungguh-sungguh dan jangan kita mati kecuali dalam keadaan hadirin. Coba bayangkan, adakah orang-orang yang kita kenal yang tahun lalu masih hidup bersama kita di bulan Ramadan dan tahun ini tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah Ramadan bersama kita? Saya punya beberapa. Bapak Ibu juga mungkin memiliki. Dan yang lebih menarik lagi adalah pada tanggal 1 Ramadan masih bersama dengan kita melaksanakan ibadah Ramadan, tetapi tidak sampai di hari yang ke-21 ini. Paling tidak saya mencatat ada 5 orang yang saya kenal. 1 Ramadan masih ikut dan sekarang sudah tidak bisa ikut lagi. Artinya sudah diambil kesempatan oleh Allah. Kita bersyukur, luar biasa bersyukur kepada Allah karena tahun ini masih diberi kesempatan untuk memasuki bulan yang agung ini. Bulan yang luar biasa ini. Dan kita juga bersyukur masih diberi kesempatan di hari yang ke-21 ini. Dan Allah wa'alam, hanya Allah yang tahu akankah kita sampai di hari yang ke-30 di Ramadan ini. Hanya Allah yang tahu. Saya katakan kita bersyukur karena Ramadan ini luar biasa. Kalau dalam dunia bisnis, mungkin Ramadan ini seperti bulan promo. Bulan yang agung, kesempatan yang jarang, hanya satu kali dalam setahun. Kenapa saya katakan ini bulan spesial? Karena di bulan Ramadan ini paling tidak kita diberi keuntungan 3 hal. Artinya kesempatan 3 hal. Pertama, ini adalah kesempatan bagi kita untuk diampuni semua dosa dan kesalahan kita. Rasul sudah menjanjikan di dalam hadisnya bahwa man soma Ramadana iman wa hisaban gufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan ikhlas, dengan teliti dan cermat, maka kemudian akan diampuni dosa-dosa yang lalu. Jadi memang Ramadan ini adalah kesempatan. Jika kita memiliki dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, maka Ramadan ini adalah kesempatan untuk membakar semua dosa itu. Sehingga ada yang mengartikan Ramadan itu artinya bulan pembakaran. Artinya membakar semua dosa dan kesalahan. Yang kedua, melalui Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan nilai pahala kebaikan sebanyak-banyaknya. Itu sebabnya Rasul menjanjikan dengan berbagai hadisnya itu, ibadah sunat dinilai wajib. Ibadah wajib dilipat gandakan beberapa kali. Dan selama Ramadan itu sendiri, dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari, kita kan beribadah. Jadi ibadah yang panjang menurut saya salah satunya Ramadan ini. Puasa itu berarti dari mulai imsak sampai dengan berbuka itu tercatat sebagai sebuah ibadah. Tadarus, jika pada bulan biasa orang tidak tadarus, Ramadan kemudian siamul lahir, orang jarang-jarang siamul lahir. Di bulan Ramadan hampir satu bulan penuh siamul lahir. Tarawih itu kan hakikatnya adalah tahajud untuk yang lain. Kesempatan untuk memberi buka puasa. Ya, pahalanya sama dengan puasa orang yang kita beri buka. Jadi, memang Ramadan ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk mengumpulkan. Dan yang terakhir, kenapa Ramadan ini sebagai sebuah kesempatan yang luar biasa adalah Ramadan ini merupakan kesempatan yang baik bagi kita untuk mencapai derajat mutakin. Seperti yang disampaikan oleh pembawa acara tadi. Ini yang dilansir di dalam surat Al-Baqarah yang sudah sangat maklum bagi kita. La'lakum tatakun. Ramadan ini diwajibkan supaya kamu menjadi orang bertakwa. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita yang diberi kesempatan oleh Allah sampai dengan hari ke-21 ini mampu tidak, gitu maksud saya, meraih tiga keuntungan yang sudah disediakan oleh Allah ini? Kalau tidak, berarti kan tanggapannya besar. Artinya sama saja antara sebelum puasa dengan ketika puasa dan setelah puasa. Berarti kita tidak mampu memanfaatkan tiga peluang besar yang sengaja diciptakan oleh Allah di dalam Ramadan ini. Kalau sama saja, berarti itu yang saya katakan sebagai puasa kita tidak efektif. Maka pertanyaannya adalah, efektifkah puasa yang sudah kita lakukan hingga di hari yang ke-21 ini? Jangan lupa, Ramadan kita hanya tinggal 9 hari lagi. Maka pertanyaannya, sudahkah kita mampu meraih tiga kesempatan yang diberikan oleh Allah tadi? Kalau tidak, ini kita harus betul-betul merefleksi ulang, kemudian segera genjot sampai dengan 9 hari yang kita ini. Ada satu fenomena, hadirin, yang saya termati dari tahun ke tahun, dari dulu hingga sekarang. Ada kecenderungan masjid itu penuh di hari-hari pertama Ramadan dan sepi di hari terakhir. Dan itu tidak pernah berubah. Saya mau tahu juga informasi seandainya ada di satu masjid, di satu tempat itu yang justru terbalik. Di hari pertama sepi, kemudian menjelang akhir Ramadan, kemudian penuh. Itu nanti mohon informasi. Seberapa banyak masjid yang saya cermati, itu hampir seperti itu. Dan ini berulang setiap tahun, tidak pernah berubah sampai hari ini. Ini artinya mengindikasikan pertanyaan efektifkah sebenarnya puasa kita. Kemarin kita sempat jalan ke Makassar, kemudian Jogja, dan juga Ternate. Ketika menjelang Tarawih, saya lewat sejumlah mall, dan saya simpulkan mall jauh lebih banyak pengunjungnya, penghuninya. Saya lihat dari motor dan mobil yang berderet gitu, dibanding masjid. Padahal itu sudah menjelang beberapa menit sebelum Isya dan Tarawih. Jadi sesungguhnya masih tanda-tanda besar apa yang sedang terjadi pada kita. Nah, maka pertanyaannya adalah, sudah efektifkah puasa kita hingga hari yang ke-21 ini? Oleh karena itu, kita perlu memiliki sejumlah indikator. Siapa yang puasanya dianggap efektif? Ini penting bagi kita. Sebenarnya mudah bagi kita untuk menjawab apakah puasa kita efektif. Maka jawabannya adalah, sudahkah atau mampukah kita mencapai derajat takwa melalui ibadah Ramadan ini? Karena Allah sudah mengatakan, melalui ibadah tahun ini, tujuannya supaya kamu menjadi orang bertakwa. La'lakum tatakun. Maka ketika kita ingin bertanya, apakah puasa kita sukses atau efektif, maka dikembalikan ke situ. Sudahkah saya memiliki indikator tanda-tanda sebagai orang bertakwa? Kan mudah. Jadi indikator keberhasilan kaum adalah takwa. Maka pertanyaannya, seperti apa indikator orang bertakwa itu? Nah, yang hari ini saya ingin sedikit menunjukkan empat ayat kurang lebih dalam Al-Quran yang menjadi indikator dari orang bertakwa. Kalau kita mampu mencapai empat ini saja, luar biasa. Di dalam Al-Quran, surat Al-Zariyat, hadirin nanti boleh lihat, surat 51 ayat 15, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun, akhidina ma atahum rabbuhum, Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahjamun. Wa bil athari hum yastaghfirun. Wa fi amwalihim haqqu lisaili wal mahrum. Kurang lebih ada empat. Yang pertama, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Asyidina ma'atahu. Sesungguhnya, orang-orang bertakwa itu berada di surga. Jadi ini mengindikasikan bahwa yang berhak untuk masuk surga itu adalah orang yang bertakwa. Dia berada di sekitar mata air yang ada di dalam surga itu. Kemudian, mereka mendapatkan apa yang diberikan oleh Tuhannya kepada dia. Ayat itu kan mengatakan, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Siapa orang bertakwa yang akan menghuni surga itu? Allah katakan, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka itu pada waktu dulu hidup di dunia termasuk orang-orang yang muhsinin. Apa muhsinin itu? Orang yang selalu berbuat kebaikan. Jadi kalau orang namanya muhsin itu berbahagia. Karena orang tuanya menghendaki dan mendoakan anak ini menjadi orang yang selalu berbuat kebaikan. Jadi salah satu ciri atau indikator dari orang bertakwa menurut ayat ini adalah muhsin, selalu berbuat kebaikan. Apa itu kebaikan? Secara umum kebaikan adalah melaksanakan perintah Allah. Dalam konteks interaksi dengan orang lain, maka kebaikan itu saya artikan sebagai saya memberi kebahagiaan kepada orang lain, memberi manfaat kepada orang lain, atau memberi keselamatan kepada orang lain dengan satu kegiatan yang diridhoi atau diperintah oleh Allah. Ada orang yang datang pinjam uang karena anaknya di rumah sakit, dia harus menaruh uang deposit dan tidak punya uang, kita bantu dia, berarti kan memberikan kebahagiaan, memberikan solusi, memberikan keselamatan adalah kebaikan. Merawat orang tua kita yang sudah jompo, berarti memberikan kebahagiaan, memberikan keselamatan, dan ini adalah kegiatan yang diridhoi oleh Allah, maka itu adalah kebaikan. Berlaku jujur adalah kebaikan. Karena dengan jujur memberi keselamatan kepada orang lain. Dan kata Nabi, menyingkirkan duri, rintangan yang ada di jalan, ditaruh ke pinggir supaya dengan demikian orang selamat dari gangguan itu, kata Nabi, ini adalah kebaikan. Dan tersenyum kepada orang lain, kata Nabi, adalah kebaikan. Karena dengan senyum itu kita memberikan ketenangan dan kebahagiaan kepada orang lain yang menjadi lawan kita dekat. Nah, jadi kalau kita berhadapan dengan orang, kemudian kita jam berdua artinya diam gitu, kemudian tidak menunjukkan raut muka yang menyenangkan dan tidak tersenyum, maka orang yang menjadi lawan kita bicara itu menjadi tidak tenang. Ada apa ya? Yang tidak ada yang salah dengan saya. Artinya menimbulkan kegelisahan, ketenangan kepada orang lain dengan sikap itu adalah kebaikan. Dan tersenyum adalah kebaikan. Jadi kebaikan itu spektrumnya sangat luas, dari mulai kebaikan yang paling besar sampai dengan yang paling kecil. Sekedar tersenyum dan sekedar memindahkan duri dari jalan. Dan ini adalah pilihan. Jika kebaikan itu bisa dilakukan oleh siapa saja, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, pekerjaan, dan lain-lain. Orang bisa berbuat baik dengan tenaganya, dengan sekedar senyumnya. Sementara yang lain berinfak dengan 1 miliar dan juga kebaikan. Nah sekarang yang menarik adalah apa yang menentukan nilai atau pahala dari sebuah kebaikan. Kalau ada 2 orang yang berinfak dengan jumlah yang sama, yaitu 50 ribu. Si A berinfak 50 ribu, si B berinfak 50 ribu. Maka pertanyaannya, samakah nilai pahala dari 2 orang yang berinfak ini? Bisa sama dan bisa tidak sama. Pertama, boleh jadi yang berinfak 50 ribu, yang si A itu, dia punya nilai harta keseluruhan itu 100 ribu. Jadi dia punya harta keseluruhan 100 ribu, kemudian dia berinfak dengan 50 ribu. Berarti dia menginfakkan 50% dari asetnya. Tetapi yang si B, sama juga berinfak 50 ribu, tetapi asetnya 1 miliar. Jadi yang si B tidak ada artinya apa-apa. Walaupun sama-sama 50 ribu. Jadi pertama yang ini dari sebuah kebaikan adalah keberanian berkorban dari apa yang ada pada kita. Sehingga katakan berinfak 50 ribu gitu kan, dari harta 100 ribu itu akan jauh lebih baik daripada berinfak 25 juta dari aset 1 miliar. Karena 25 juta dari aset 1 miliar berarti dia berinfak 2,5%. Sedangkan yang berinfak 50 ribu dari 100 ribu berarti dia 50%. Ini persoalan keberanian berkorban. Dan yang kedua yang menentukan nilai dari sebuah kebaikan adalah ikhlas. Bahwa apa yang saya lakukan ini semata-mata karena Allah. Ini yang saya ulang-ulang. Allah mengingatkan, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan tidaklah aku perintahkan kamu, melainkan kamu untuk beribadah kepadaku dengan memurnikan niat ibadah itu semata-mata untukku. Jadi walaupun berinfak 1 miliar, tetapi kalau itu terbetik di dalam hati, ingin diketahui oleh orang bahwa saya adalah dermawan, sehingga memanggil televisi untuk mensorotnya, untuk mendiskusikan, itu tidak ada apa-apa di hadapan Allah. Jadi boleh jadi kita banyak melakukan satu kebaikan, begitu dibuka di akhirat nanti, kemudian kosong tidak dapat, itu sangat mungkin, sangat mungkin. Karena apa? Ketika kita melakukan kebaikan, orientasi kita bukan kepada Allah, tetapi ada sesuatu pamrih selain Allah yang terbetik dalam pikiran kita ketika kita melakukan kebaikan. Saya sering katakan, kalau orang berinfak karena Allah, kita kasih uang katakanlah 100 ribu kepada seseorang, kemudian orang itu tidak mengucapkan terima kasih, itu tidak ada masalah. Karena saya berinfak kepada dia bukan karena dia, tetapi semata-mata karena mendapatkan ridho dari Allah. Bahkan ketika saya beri dia 100 ribu, bukan saja tidak mengucapkan terima kasih, tetapi malah dia melakukan hal-hal negatif kepada saya, itu pun tidak bermasalah dengan saya. Karena saya melakukan itu bukan dia. Semata-mata karena ini. Tiga orang itu menjadi roh, tenang, tenang. Tidak ada pamrih lain hanya kepada Allah. Ini yang akan menentukan nilai dari sebuah kebaikan yang kita lakukan. Jadi, ciri pertama dari orang bertakwa kata Allah, muslimin. Dia selalu berbuat kebaikan. Setiap saat dia berpikir, apa kebaikan yang bisa saya lakukan pada saat ini. Selalu berpikir. Sekarang kan konkretnya gampang. Kalau kita sedang ada nih, saat ini, detik ini, di sini, maka kita berpikir, apa kebaikan yang bisa saya kerjakan pada saat ini. Paling tidak, kebaikan yang dituntut pada hari ini adalah saya tidak berbicara, saya tidak tertidur, tetapi saya memperhatikan apa yang disampaikan. Itu kebaikan yang ada peluang untuk dilakukan pada detik ini. Nah, ketika hadirin keluar masjid, beberapa langkah coba bayangkan lagi jalan benar kita. Apa peluang kebaikan yang bisa saya kerjakan saat ini? Terus berpikir tentang peluang kebaikan yang saya kerjakan. Ini karakter dari muhsinin. Orang yang selalu terdorong, selalu berpikir, dan selalu melakukan kebaikan. Jadi, tahap kedua dari ayat rangkaian tadi adalah setelah innahum kanu qoblada lika muhsinin, kanu qolilan minal laili ma yahjamun. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Luar biasa. Bahasanya lugas. Tidak sangat samar. Orang bertakwa itu kata Allah, sedikit sekali tidur di waktu malam. Saya baru nus, baru nyadar bahwa kenapa Ramadan itu bisa menggiring orang jadi orang bertakwa. Karena ternyata di bulan Ramadan, waktu tidur kita di malam hari itu semakin sedikit. Di awal malam kita siang mulai, paling tidak sampai dengan jam setengah sembilan atau jam sembilan. Setelah itu mungkin sebagian ada yang kemudian tadarus. Dan jam tiga atau setengah empat juga harus sudah bangun kembali. Jadi waktu tidur semakin pendek di bulan Ramadan. Itu sebabnya saya katakan Ramadan memang menggiring orang untuk menjadi orang bertakwa. Karena salah satu ciri orang bertakwa itu adalah sedikit tidur di waktu malam. Tentu saja, sedikitnya tidur di waktu malam itu berarti banyak terjaga. Tentu saja digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah, beribadah. Jadi tidur sedikit di waktu malam, tetapi karena nonton bola, menurut saya itu tidak termasuk dalam kriteria ini. Karena banyak kerjaan itu digunakan untuk beribadah kepada Allah. Salah satunya adalah qiyamul lail. Karena dalam ayat lain Allah katakan, wa minal laili fatahajjad bihi. Dan pada malam hari hendaklah engkau melakukan sholat tahajud. Itu ada di surat 17. Berarti dari malamnya itu digunakan untuk qiyamul lail. Jadi ketiga Allah katakan, wabil asharihum yastaghfirun. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur mereka memohon ampun kepada Allah. Wabil asharihum, dan pada waktu sahur yastaghfirun, mereka beristighfar kepada Allah. Kalau bahasa Arabnya. Berarti ciri orang bertakwa itu salah satunya adalah dia memohon ampun kepada Allah, tetapi waktunya di waktu sahur. Waktu sahur itu artinya menjelang akhir dari malam hingga terbitnya fajar waktu subuh. Nah, kenapa kemudian saya berpikir Ramadan bisa mendorong orang menjadi orang bertakwa? Karena ternyata di bulan Ramadan kita dikondisikan untuk bangun di waktu sahur. Jika di bulan biasa kita jalan-jalan bangun di waktu sahur, maka khusus Ramadan kita dikondisikan bangun di waktu sahur. Dan Allah katakan, tidak orang bertakwa, mohon ampun di waktu sahur. Berarti, mari kita manfaatkan sebagian waktu sahur kita untuk bermohon ampun kepada Allah. Boleh dengan mengatakan, Astagfirullah, atau astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi, atau dengan bahasa Indonesia, ya Allah aku mohon ampun kepadamu, ampuni semua dosa dan kesalahan kami baik dosa besar maupun dosa kecil. Itu jauh lebih efektif karena bisa dipahami langsung. Atau dengan membaca Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini adalah istighfar khusus yang diajarkan oleh Nabi yang dibaca ketika malam Lailatul Qadar. Karena dalam satu hadis Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jika saya tahu malam hari ini adalah malam Lailatul Qadar, lantas apa yang harus saya baca? Satu mengajarkan baca Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau adalah Maha Pengampun, engkau suka mengampuni, maka ampunilah. Mari kita kondisikan di bulan Ramadan ini, bangun di waktu sahur, kemudian sebagian gunakan untuk mohon ampun. Dan itu harus berlanjut terus, bukan saja di bulan Ramadan. Karena takwa itu kan bukan hanya di bulan Ramadan, tapi keseluruhan waktu. Tetapi Ramadan adalah satu kesempatan pendidikan yang intensif untuk menciptakan kita, bentuk kita menjadi orang-orang bertakwa yang diharapkan berlanjut terus hingga tahun yang akan datang. Dan ciri yang keempat dalam bertakwa dari rangkaian hadis adalah wafi amwalihim haqqu risafir wal mahrum. Dan pada harta yang dimilikinya ada hak orang lain, baik yang meminta-minta maupun yang tidak meminta-minta. Jadi orang bertakwa berpikir, kalau saya memiliki harta 100, maka dia yakini, dia berpikir bahwa harta 100 itu bukan seluruhnya milik saya. Tetapi ada sebagian di antaranya itu hak fakir miskin, baik yang meminta maupun tidak meminta. Berarti dia selalu berinfak, dia selalu berusaha mengeluarkan sebagian dari harta yang dimilikinya. Jadi saya ulangi, ada 4 ciri orang bertakwa yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat 15-19. Yang pertama, dia selalu berpikir dan berusaha serta mengerjakan kebaikan setiap saat. Yang kedua, dia sedikit tidur di waktu malam. sebagian lainnya digunakan untuk bermunajat dan beribadah kepada Allah termasuk yang lain. Ciri ketiga, dia memohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Dan ciri keempat, dia meyakini dan dia berperilaku bahwa dari harta yang dimilikinya itu ada hak orang lain sehingga harus dikeluarkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri hakim wa taqabbala minni wa minkum jazaa wa syukra innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinil kulli walau kariha al-mushrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Hadirin yang berbahagia, saya hanya ingin menegaskan dan mengingatkan kalau hadirin buka surat Ali Imran ayat 15 sampai dengan ayat 17, di situ Allah mengulang kembali tentang ciri orang bertakwa. Hadirin yang berbahagia, pada ayat ke-17-nya Allah katakan di situ ciri orang bertakwa itu adalah as-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil-ashar. Menarik sekali, ayat ini juga. Jadi Allah merinci, melihat karakter-karakter, sifat-sifat dari orang bertakwa. Dilihat surat Al-Imran ayat 17. Pertama, as-sabirin, orang bertakwa sabar. Yang kedua, was-sadiqin, orang bertakwa itu senantiasa benar. Wal-qanitin, orang bertakwa itu senantiasa taat kepada Allah. Wal-munfiqin, dan orang bertakwa itu senantiasa menginfakkan hartanya. Wal mustadziri Nabi Ashar. Apa itu artinya? Wal mustadziri Nabi Ashar. Dia memohon ampun di waktu sahur. Kan menarik ini. Memohon ampun di waktu sahur itu menjadi indikator orang bertakwa itu terulang paling tidak dua kali. Di surat yang berbeda, di ayat yang berbeda. Wal mustadziri Nabi Ashar memohon ampun di waktu sahur. Dan wal munfiqin menginfakkan hartanya. Sama dengan yang tadi. Dan pada harta yang dimilikinya ada hak orang lain. Ketika harus diimpak, harus dikeluarkan. Dan ini terulang kembali. Orang bertakwa itu wal munfiqin selalu berimpak, selalu berimpak. Baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Itu muncul di ayat lain. Orang bertakwa itu senantiasa berimpak apa saja, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat terhadap apa yang kita dengar pada hari ini. Artinya, semua yang diajarkan Allah melalui ayat-ayat yang tadi kita dengar itu benar-benar bisa menjadi sesuatu yang bisa kita laksanakan. Kita bermohon kepada Allah. Kita bermohon kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhal ladzina amanu shalli 'alaihi wa sallim taslima. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan li afi ni'mah wa kafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma khair lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah kami ya Allah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa melalui ibadah Ramadan pada tahun ini. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah kami untuk menjadi hamba-Mu yang bertaubat, senantiasa memohon ampun kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah semua dosa-dosa dan kesalahan kami, tindakan-tindakan kami yang berlebihan. Ampuni juga dosa dan kesalahan ibu dan bapak kami, serta hamba-hamba-Mu yang beriman kepada-Mu dan hamba-hamba-Mu yang Islam. Ya Allah, ya Tuhanku, hanya kepada-Mu kami memohon. Perkenankan doa kami, ya Allah. Subhanallahi wa bihamdihi amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibarallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal-ihsan, wa ita'i dzil qurba wal yatama wal-masakin wal-muhtaji wal-mudharribin. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa rahmatullahi wa barakatuh.